Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Wa zikara al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala. Lihasri al-amili fawaidu. Minha annahu mawtinun la yanbagi an yataqaddama fihi ghayra zikrillah. Wa minha anna al-fi'la idha huzifa sahha al-ibtida'u bil-basmalati fi kulli amalin wa qawlin wa harakatin. Fakana al-hazfu a'amma. Fakana al-hazfu a'amma apa? A'amma. A'amma, na'am. Khobar kana. Terus? Fakana al-hazfu a'amma. Intaha mulakhasan. Wabau bismillah li musahabati. Wa qila lil isti'anati. Fayakunu takdira. Bismillahi u'allifu hala qawni musta'inan bi zikrih mutabarrikan bihi wa amma zuhuruhu fi iqra bismi rabbik wa fi bismillahi majraha falianna al-maqama yaqtadi dhalika kama la yakhfa wal ismu mushtaqqun minas summu wawunya yang tasdid minas sumuwi wal ismu mushtaqqun minas sumuwi wa huwa al-ulu وقيل من الوسم وهو العلامة لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم قوله الله قال الكساء والفراء والفراء أصله الإله حذفوا الحمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة musyaddadatan mufakhhamatan. Taib. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut lagi ya. Pertemuan ketiga sekarang. Masih menerangkan tentang lafaz basmalah. Wa dzakara al-allamata al-allamatu Ibnu Al-Qayyim. Azini Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman bin Hasan membawakan ucapan Ibnu Al-Qayyim. Ya, Ibnu Al-Qayyim itu nama aslinya siapa sih? Muhammad bin Abi Bakar. Itu nama aslinya Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Bin Ayyub Ibnu Ayyub Ibnu Sa'ad ya, Syamsuddin. Kunyahnya beliau Abu Abdullah. Ya. Yang dikenal dengan Ibnu Al-Qayyim. Atau Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Taib. Nah, Qayyim itu sendiri mudir bahasa kita. Mudirul Madrasah. Al-Qayyim itu adalah mudirul madrasah. Apa artinya kepsek lah. Ya, kepsek. Anak kepala sekolah. Anak kepala sekolah. Berarti bapak beliau itu kepala sekolah. Siapa nama bapak beliau tadi? Abu Bakar. Ya. Beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar. Nah, bapak beliau Abu Bakar adalah Al-Qayyim. Maka beliau dikenal dengan Ibnul Qayyim. Baik, barakallahu fik. Al-Jauziyah. Ya, Al-Jauziyah. Kan nanti ada lagi Ibnul Jauzi, itu bukan beliau. Ya, beliau itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tabarakallahu fik. Murid dari Ibnu Taimiyah, belajar kepada Ibnu Taimiyah sampai dikatakan hampir 17 tahun. Ya. Qala wa dzakara al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah taala lihat fil amamili lihat fil amili fawaida. Ya, yaitu Ibnu Qayyim menyebutkan di hadafnya amil kan bismillah itu muta'alik dengan amil ya. Jar majrur di bismillah muta'alik dengan amil. Kenapa amilnya itu di hadaf? Ya. Baik. Fawaidah. Iya, karena ada berapa faedah. Ada berapa faedah enggak disebutkan. Sama kayak kita lagi mau makan, mau minum. Ya. Bismillah. takdirnya ashrobu. Kalau kita mau minum. Nam, annahu mautinun la yanbaghi ayataqaddama fihi ghairu dzikrillah. Di antara faedahnya adalah ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, ini adalah tempat yang tidak sepatutnya didahului oleh penyebutan selain nama Allah. Ya, jadi bismillah enggak sepatutnya didahului oleh penyebutan selain nama Allah. Selain nama Allah, misalkan beliau katakan uallifu bismillah. Saya menulis kitab ini ya uallifu hadzal kitaba bismillah. Ya, usannifu hadzal kitaba bismillah. Nah, itu berarti ya, apa namanya? Mendahului kitab dengan ucapan penyebutan selain nama Allah atau selain zikrullah. Nah, itu enggak layak, enggak sepatutnya demikian. Ya. Baik, barakallahu fiik. Wa minha, di antara faedahnya juga, kenapa tidak disebutkan amilnya? Amil dari jar majrur bismillah. Annal fi'la idza hudifa, ini bahwasanya fi'il apabila dihapus, fi'il itu yang jadi muta'allaq, tempat bergantungnya jar majrur bismillah. Kita takdirkan aja yang sesuai dengan maqamnya, konteksnya. Kalau bismillah di sini beliau sedang menulis kitab, berarti takdirnya apa? Bismillah usannifu atau uallifu, aku menyusun kitab. Ya. Nah, fi'il apabila dihadap, shahha al-ibtida'u bil basmalati fi kulli amalin wa qaulin wa harakatin. Maka fi'il apabila dihadap dihapus, maka boleh saja sah dimulai dengan basmalah pada setiap amal, setiap qaul, setiap harakah. Ya, setiap gerakan, ucapan, amalan. Fakana al-hadfu a'amma. Maka hadaf seperti ini lebih umum lagi. Ya, ini keterangan ini diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Bada'iul Fawaid. Ya. Wa ba'u bismillahi lil musahabah. Nah, ba' yang ada bismillah itu untuk menerangkan kalimat apa namanya? Musahabah. Apa arti musahabah? Menyertai. Jadi huruf ba' itu banyak fungsinya. Ada yang maknanya itu ya lil musahabah, seperti hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu binniyat, ya selalu disertai oleh niat, itu namanya ba musahabah. Ya, juga ada nanti ba sababiyah, ya bima kuntum ta'malun, bima disebabkan apa yang kalian amalkan lakukan. Nah, ada ba isti'anah. Ba isti'anah itu. Nah, ya wakila lil isti'anah. Ada yang menyatakan ini ba'nya adalah isti'anah. Fayakunu at-taqdir bismillahi uallifu hala kaunihi musta'inan bidikrihi mutabarrikan bihi. Subhanallah. Ya. Nah, kalau ba'nya itu ba' isti'anah. Isti'anah itu apa? Meminta pertolongan. Maka takdirnya, asumsinya bismillah uallifu, aku menyusun kitab hala kaunihi, ya hala ketika kauni aku musta'inan, ya ketika keadaanku meminta pertolongan bidzikrihi dengan menyebutkan namanya, mutabarrikan bihi dan bertabarruk ngalap berkah dengannya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan ba'nya ini ba' musahabah. Oh, itu enggak masalah. Namun beda kalau masalahnya ini, kalau yang berpendapat ini adalah kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari, ya, salah seorang mufassir dari kalangan Mu'tazilah itu menolak men-i'rab bismillahirrahmanirrahim di ya di awal-awal tafsir beliau Al-Kasyaf Al-Fatihah, menolak untuk mengatakan ba'nya itu ba' isti'anah. Ya. Lau sa'altu lakum limadha hal araftum ma huwa sabab? Kalau saya tanya pada antum, kenapa? Ya. Imtana'asi itu siapa tadi? Zamakhsyari. Ya, kenapa dia enggak mau ba'nya itu ba' isti'anah? Naam. Ya. Karena ini yukhalif madhabah. mazhabahu al-khabis. Ya, mazhab al-i'tizal. Karena ini menyelisihi mazhab beliau, mazhab orang tadi, mazhab i'tizal, mazhab mu'tazilah. Mazhab mu'tazilah fit takdir, dalam masalah takdir, mereka adalah dari kalangan nufat. Nufat itu apa? Yang mengingkari takdir. Jadi kalau disebut qadariyah ya ikhwah, dalam bahasa salaf itu ada dua sekte. Sekte nufat wa sekte musbit. Yang nufat yang menafikan takdir kalangan qadariyah yang kita kenal sekarang. Kalangan qadariyah yang dari kalangan musbit yaitu jabriyah. Yang menetapkan takdir tapi gulu. Ya, mereka menafikan hamba itu punya ikhtiar, punya kudroh, punya irodah. Berarti semua apa yang ada pada hamba, keburukan, kebaikan, semuanya takdir Allah, dinisbatkan pada Allah, hamba gak boleh disalahkan. Kaum Jabriyah. Kenapa saya berzina? Ya takdir. Kenapa saya mencuri? Takdir. Kenapa saya begini? Takdir. Jangan salahin saya, salahin Allah. Nah ini mereka dari kalangan qadariyah juga. Salaf dulu nyebutnya qadariyah juga. Tapi qadariyah yang musbit. Ya, dari kalangan al-musbitunnya. Namun gulu. Ya. Nah, kalau yang kita kenal mereka menolak ya, bahwa apa yang terjadi keburukan itu takdir dari Allah. Menolak Allah menghendaki ini, itu namanya qadariyah dari kalangan nufat. Jamak dari nafi. Apa artinya nufat? Yang menafikan, mengingkari. Nah, kalau saya tanya mantum, qadariyah yang menafikan takdir dengan jabriyah, lebih buruk yang mana? Lebih buruk mana sini? Abu Aqilah. Hah? Ma huwa asyar? Siapa mana yang paling buruk? Hah? Jabriyah. Hah? Nebak ini ya. Nah kata para ulama yang paling buruk adalah qadariyah yang nufat. Ya. Yang paling buruk adalah qadariyah. Karena qadariyah mereka bisa kufur. Namun kekufuran mereka ditafsir, dirinci. Begini ya ikhwah, kita kan paham. Yang namanya beriman pada takdir itu kan ada 4 tingkatan. Yang pertama mengimani ilmu Allah, bahwasanya semua yang telah terjadi, sedang akan terjadi itu Allah mengetahuinya. Yang kedua mengimani kitabah, penulisan. Kita tetapkan semua yang telah, sedang akan terjadi Allah telah mencatatnya. Yang ketiga kita imani apa? Masyiah. Kita imani semua yang telah, sedang dan akan terjadi Allah menghendakinya. Yang keempat apa? Al-khalq, penciptaan. Kita imani semua yang telah, sedang dan akan terjadi Allah menciptakannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian tetapkan. Nah, qadariyah yang dikafirkan ialah yang mengingkari ilmu dan kitabah Allah. Mereka mengatakan Allah belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Mereka murtad ijma ulama. Paham gak sini? Oh Allah gak catat itu. Mereka murtad. Nah, yang kaum qadariyah gak murtad tapi sebagai ahlu bid'ah yang buruk. Yang mana? Yang mengingkari bahwasanya semua yang telah terjadi dari keburukan terutama, Allah tidak menghendakinya. Atau Allah tidak menciptakannya. Paham gak sini? Ya, Allah tidak menghendakinya. Nah ini yang mereka adalah ahli bid'ah. Baik. Ya, bisa dipahami sini ya. Nah, jadi kan, kalau qadariyah dengan jabriyah mana yang lebih buruk kata para ulama? Yang lebih buruk adalah qadariyah yang menafikan takdir. Karena mereka bisa murtad. Ya. Walau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Al-Wasithiyah, yang golongan yang pertama dari kalangan qadariyah yang murtad itu adalah mereka sudah inqorodu, sudah punah. Namun muncul lagi ada sekarang yang menafikan Allah mengetahui. Ya, mereka menafikan ilmu Allah. Taib barakallahu fiik. Bisa dipahami sini ya. Nah. Kan kalau kalangan jabriyah menetapkan takdir cuman gulu. Ya, gulu. Akhirnya betul-betul meniadakan kudroh, irodah, ikhtiar pada hamba. Nah. Tapi kalau yang ada suatu kan ada yang kamu akan minta hidup dan hidupan. Gimana Pak? Seseorang minta hidup kembali. Minta hidup kembali? Ya, dia ingin hidup itu untuk berbuat baik, tapi Allah tahu. Yang Bapak tanya apa? Itu termasuk yang pasti. Nah, jadi perlu dipahami gini ya, ilmu Allah itu meliputi berapa keadaan, sebelum terjadi, sedang terjadi, ya, akan terjadi, yang tidak terjadi jika itu terjadi. Itu empat keadaan, itu ilmu Allah. Itu ilmu Allah, ya, ilmu Allah. Iya, jadi gini, misalkan gini ya, kalau kayak kita nih, wah coba saya kemarin saya duluan ya, gitu. Misalnya Marwanto ya, kemarin kan keduluan tuh sama siapa yang sonda. Coba anak duluan, kau tahu gitu ya. Coba anak yang maju, coba anak yang maju, ya enggak. Ini kan kita baru prediksi, kita nggak tahu. Ya coba anak yang maju, tapi maju tahu ditolak gitu misalnya. Misalkan gitu ya. Kita kan nggak tahu itu, semarwana. Nah, ilmu kita itu cuman prediksi aja. Ya, kalaupun paling kuat cuman gola batu don aja, udah dugaan kuat aja. Nah, sedangkan ilmu Allah itu pasti. Nah, kan orang kafir minta hidup balik ke dunia itu. Robbana absorna farji'na na'mal solihan inna mukinun, kan begitu. Kami sudah yakin, ya Allah, sudah beriman. Kembalikan lagi kami ke dunia, niscaya kami akan beramal, gitu ya. Beramal soleh, na'mal solehan, kami udah beriman. Nah, mungkin kalau kita yang ada di posisi situ, ya, melihat melas-melasnya orang kafir minta dibalikin dulu, oh iya nih, dia udah melihat akhirat, dia udah melihat neraka, dia udah melihat surga, dia udah melihat, udah makrifat lah, udah hakikat, super. Kalau dibalikin ke dunia, pasti dia beriman lah, beramal. Iya, pakai begitu? Enggak, Allah tahu. Kata Allah, ya, lau ruddu la'adu. Ya, seandainya mereka dibalikin ke dunia, mereka akan balik lagi kafir. Paham gak sih? Allah tahu yang tidak terjadi jika itu terjadi. Ya. Jadi itu ilmu Allah termasuk. Para manusia minta, jangan manusia yang dijadikan rasul gitu kan, malaikat. Sama seperti itu, karena kalau nanti yang malaikat yang turun jadi rasul juga kita ketakutan ya. Taibar kalau baik, lanjut ya, mana lagi tadi? Nah, ini jadi jelas ya, kalangan Mu'tazilah ketika mereka mengingkari ba itu adalah ba isti'anah, itu dalam rangka mencocoki mazhab mereka yang batil. Nah, jadi ya, yang namanya Mu'tazilah itu enggak di satu pakem. Artinya mereka itu punya banyak ya penyimpangan di dalam mazhabnya. Mu'tazilah kalau dalam bab asma wa sifat, mereka kalangan Mu'attilah. Namun beda dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah mengingkari nama dan sifat Allah. Kalau Mu'tazilah hanya mengingkari sifat Allah, menetapkan nama. Allahu alimun bila ilmin, sami'un bila sam'in, qadirun bila kudratin, dan seterusnya. Nah itu mereka tuh. Kalau Jahmiyah, gak tanggung-tanggung. Iya gak? Allah gak punya nama. Kalau punya nama nanti seperti makhluk, karena makhluk punya nama. Kalau Allah punya nama, makhluk punya nama, berarti itu tasbih. Laisa kamitslihi syai, wahu sami'ul basir, walam yakullahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samia. Tuh dalil-dalil Jahmiyah tuh. Ya, dalil-dalil, udah dalilnya itu aja. Laisa kamitslihi syai. Hah? Mensucikan, ya, mensucikan Allah dari apa? Dari keserupaan terhadap makhluk. Nah, ini Mu'tazilah. Kalau dalam bab takdir, mereka beda sama Jahmiyah. Jahmiyah Jabriyah. Mu'tazilah Qadariyah Nufat. Ya. Kalau dalam bab iman, mereka beda sama Jahmiyah. Kalau Jahmiyah, Murji'ah. Gulat Murji'ah. Kalau Mu'tazilah dalam bab iman, mirip Khawarij. Ya, mirip Khawarij. Kalau Jahmiyah, dalam bab iman, orang mau apa kayak gak kafir. Ada syubhat di dengkulnya lah. Gak kafir itu. Itu Jahmiyah. Dalam bab iman ini, Kalau Ahlus Sunnah kan iman itu apa? Yazid wa yankus. Yazid bita'ah wa yankus bil maksiyah. Hilang kalau ada pembatal keislaman. Karena iman itu qawlun amalun. Bukan cuman keyakinan. Namun juga qawlun, qawlul lisan, qawlul qalb, amalun, amalul jawarih, amal qalb. Kalau Jahmiyah, iman itu urusan qalbu aja. Ya, urusan hati aja. Nah, tapi Mu'tazilah dalam bab iman itu khawarij. Namun bedanya sama khawarij dalam penghukuman di dunia. Kalau khawarij mengatakan pelaku dosa besar, pelaku dosa besar itu kafir, kata khawarij. Kalau Mu'tazilah, ndak mukmin, ndak kafir. Itu siapa? Fil manzilah baina manzilatain. Di antara di kedudukan, di antara dua kedudukan. Enggak mukmin, enggak kafir. Namun di akhirat mereka sama seperti khawarij, pelaku dosa besar, kekal di neraka selama-lamanya. Nah, kalau Jahmiyah, pelaku dosa besar, pelaku kekufuran, enggak apa-apa, enggak masalah. Dunia akhirat mereka hukumi demikian. Itu Jahmiyah. Ya. Baik. Dalam bab asma wa sifat, bedanya sama Jahmiyah tadi. Nah, ini ya perlu dipahami ya. Ada kelompok yang dikenal dengan penyimpangan dia yang terbesar. Semisal Murji'ah, mereka menyimpang penyimpangan terbesarnya dalam bab iman. Nah, kalau Jahmiyah, penyimpangan terbesarnya dalam bab apa? Ta'til asma' wa sifat. Ya, padahal orang Jahmiyah itu Murji'ah juga. Ya. Nah, Mu'tazilah penyimpangan terbesar dia, misalkan ini, dalam bab apa? Dalam bab asma wa sifat juga. Dalam bab sifat, ta'til. Namun dalam bab takdir, mereka qadariyah. Ya. Dalam bab iman, mereka mirip khawarij. Nah, jadi begitu. Harus dipahami. Asyairah, yang kita kenal Asyairah itu apa? Mereka kaum mu'atilah, tapi ta'tilnya enggak ta'til kuli, tapi juz'i. Artinya mereka musbitun, menetapkan sebagian sifat, namun mereka juga nufat, menafikan banyak sifat. Dengan tahrif dan ta'wil yang batil. Itu dalam bab asma sifat. Dalam bab iman, mereka mirip-mirip Murji'ah. Namun mirip Murji'ah hanya di teori. Karena pendapat resmi mereka mengatakan al-iman at-tasdiq, pembenaran aja. Namun realitanya, mereka sama seperti ya kayak Murji'ahnya fuqaha Hanafiyah lah. Ya. Kan mazhab Hanafi itu para ulamanya Murji'ah. Murji'ah. Murji'ahnya dari sisi apa? Dari sisi mereka mengatakan mendefinisikan iman itu qaulun wa'tiqadun. Ada yang kurang mana? Amalun, enggak ada. Nah, ini sama kayak Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah iman itu la tasdiq. Namun sama kayak Ahnaf, artinya samanya apa? Sama kayak Ahlus Sunnah. Ada orang yang melakukan pembatal keimanan melalui lisan, melalui amal yang enggak disebutkan oleh Hanafiyah, yang enggak disebutkan lagi oleh Asy'ariyah, kata mereka iman orang tersebut hilang. Sama enggak kayak Ahlus Sunnah? Sama. Ahlus Sunnah yang mana? Ahlus Sunnah yang real, bukan yang ngaku-ngaku yang Jahmiyah itu. Kalau yang Jahmiyah itu mah sama aja. Mau Ade Armando ngucap apa kek, Abu Janda melakukan apa kek, kan gak kufur-kufur. Ya, nah itu mereka Jahmiyah. Mereka itu Jahmiyah. Dalam bab ini mereka Jahmiyah. Mungkin dalam bab penetapan sifat, ya sama kayak Ahlus Sunnah. Tapi dalam bab iman, orang-orang ini Jahmiyah. Ya. Iya, masih ada rinciannya. Nah, sebagian orang-orang tersebut dalam bab iman, dari tasmiyatul iman aja mereka sudah disebut Murji'ah. Ketika mereka mengatakan amal syarat kesempurnaan iman. Padahal Ahlus Sunnah apa? Amal adalah iman. Amal bagian dari iman, bukan syarat kesempurnaan iman. Ya, syekh mereka yang terkenal yang sering tiap tahun datang ke Indonesia itu yang mengatakan demikian. Amal syarat kesempurnaan iman. Begini, kenapa pendapat ini dihabisi oleh lajnah, ya, diponis oleh ulama-ulama kibar lajnah, enggak satu, enggak dua, enggak tiga ulama lajnah yang memponis, karena tanda tangan ulama lajnah itu banyak, ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Al-Godoyan, Syekh Bakar Abu Zaid yang ikut mendatangani itu tahdir terhadap pendapat itu, pendapat irja, dan orang yang disebut murji. Ya, pendapat murji, pendapatnya irja. Itu kenapa? Orang yang disebut murji, Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan demikian. Ya, gini ya ikhwah, kan amal syarat dari kesempurnaan apa? Iman. Yang namanya syarat itu di luar yang dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan iman. Amal syarat kesempurnaan. Berarti amal di luar iman. Biar nyambung gini, apa syarat sahnya sholat? Hah? Toharoh, suci ya. Menutup aurat, suci. Suci dari hadas. Sekarang antum wudu, itu masuk dalam bagian sholat gak? Belum. Enggak, belum. Beda dengan rukun ya. Kalau rukun kan di dalam sholat. Nah berarti wudu di luar sholat. Amal syarat kesempurnaan iman, berarti amal di luar iman. Ngerti gak sini? Mudeng gak? Ya. Nah itulah kenapa diponis pendapat tersebut pendapatnya kalangan murji'ah. Syekh Saleh Al-Fauzan sering mengulang-ulang itu. Ya, sering mengulang-ulang itu. Yaitu apa? Bahwa kenapa pendapat tersebut pendapat murji, pendapat irja? Ya karena berarti yang namanya syarat di luar apa yang dipersyaratkan. Yang namanya syarat kharijul masyrut, kata Syekh. Di luar apa yang dipersyaratkan. Ya. Ngerti ya sini ya? Nah. Dan salaf enggak ada yang berpendapat dengan ini. Dan ya ikhwah, kalaupun mentok diminta apa dalilnya pendapat amal syarat kesempurnaan iman, ujung-ujungnya ada di Fathul Bari. Sekarang saya mau tanya sama antum. Terus semua ucapan Ibnu Hajar yang berkaitan dengan akidah di Fathul Bari antum mau telan? Kenapa antum mengingkari? Kita tanya sama mereka. Kenapa antum mengingkari semua pendapat Ibnu Hajar dalam masalah asma wa sifat di Fathul Bari? Ibnu Hajar kan terpapar Asy'ari. Ya, kenapa diingkari? Kok yang ini itu masalah iman ditetapkan? Kan aneh. Yang kon yang penting ada ini, ada rujukannya. Loh, ulama enggak kayak gitu. Kenapa enggak ditelan semua itu masalah apa? Sifat-sifat Allah yang dinafikan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Yang diberi catatan oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz punya catatan itu mukhalafatnya Ibnu Hajar dalam bab sifat di Fathul Bari. Disebutkan oleh Syekh bin Baz dari saat dari A sampai Z. Ada buku mustakil tersendiri dari Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz khatam Fathul Bari berkali-kali. Jadi Syekh bin Baz sebutin semua. Kenapa enggak ditelan semua itu? Kalau cuman kan ada rujukannya di Fathul Bari, kan ada rujukannya di Fathul Bari. Lah. Emangnya para ulama enggak pernah baca Fathul Bari? Syekh bin Baz itu buta. Ya. Syekh bin Baz buta, tapi khatam Fathul Bari berkali-kali, dengar Fathul Bari khatam berkali-kali. Makanya beliau sampai bikin itu apa namanya poin-poin mukhalafatnya Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ya, ini udah baca berkali-kali. Ya, apalagi Syekh Bakar Abu Zaid yang dikenal sebagai muhakkik fi hadzal asr, imamnya muhakkik zaman sekarang. Ya, Fathul Bari udah khatam berkali-kali, enggak kehitung lah sama Syekh Bakar Abu Zaid. Jadi kalau cuma dikatakan ini kan pendapat ini ada di Fathul Bari, ya la ilaha illallah. Emangnya ulama enggak ada yang khatam apa Fathul Bari? Ya. Terus kenapa kalau ada di Fathul Bari? Ya kan ada itu. Ya udah telan juga itu. Ibnu Hajar ketika mentakwil beberapa sifat di Fathul Bari, telan ayo. Kenapa enggak ditelan? Oh, ini menyelisihi. Lah sama itu juga. Paham enggak? Ya. Hai barakallahu fi. Ngerti ya? Nah, kenapa pendapat amal syarat kesempurnaan iman itu disebut pendapat irja? Di sini titiknya. Ngerti gak sih? Karena banyak orang gak paham juga. Ya. Tahi barakallahu fik. Gak paham, akhirnya mereka protes. Oh, gak ada itu. Ini pendapat apa? Pendapat Ahlussunnah juga. Gak ada. Pendapat salaf itu, iman itu qaulun wa amalun, dari dulu begitu. Ya, dari dulu begitu. Antum mau buka buku yang mana? Usul sunnah, syarhus sunnah. Mau buka yang mana? Semua itu amal iman itu adalah qaulun wa amalun. Enggak ada itu. Amal syartu kamalil iman, itu enggak ada. Syarat kesempurnaan iman itu enggak ada. Ya, bisa dipahami ya. Nah. Mana lagi tadi? Ini sudah. Wa amma zuhuruhu. Nah, sekarang muta'alaknya itu, artinya fi'il yang jadi tempat muta'alak dari jar majrur bismillah itu zuhur. Enggak muqaddar lagi tapi zuhur. Zuhur itu apa? Nampak. Ya. Nah, nampak pada apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi itu jar majrur muta'alik dengan apa? Dengan iqra. Ya. Kok nampak? Harusnya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq gitu aja udah takdirnya Pak Iqra gitu kan. Atau pada ayat bismillahi majriha wa mursaha. Enggak usah lagi majriha, udah bismillah aja. Ya. Kok bisa nampak zuhur, bisa kelihatan muta'alaknya yang jadi tempat bergantung jar majrur bismillah tadi? Fali annal maqama yaqtadi dzalika kama la yakhfa. Karena konteksnya memang menuntut demikian, mesti zuhur. Sebagaimana ini enggak samar lagi. Ya. Iqra, ya. Karena kalau cuma dikatakan bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Dengan nama Rabb-mu yang menciptakan. Lah kan perintahnya itu adalah suruh baca. Ya enggak? Iqra. Ya. Kata Nabi apa? Ma'ana biqori. Kalau enggak disebutin itu muta'alaknya yang jar majrur muta'alliq dengan dia, kan muta'alaknya itu si iqra, apa? Kalimat iqra ini. Kalau enggak disebutin, enggak mungkin Nabi mengatakan ma'ana biqori, ma'ana biqori gitu. Ya. Karena kan umum, umumnya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabb-mu yang mencipta. Kan ini umum. Ah, mana muta'alaknya? Fi'il mahdhufnya itu apa? Ya. Hai barakallahu fiik. Ini bisa dipahami sini ya? Ya. Wal ismu mushtaqqun minas sumu. Nah, isim bismillah ya. Itu mustaq pecahan kata dari kata sumu. Sumu itu apa? Al-ulu, ketinggian. Ya, ketinggian. Sumu itu kalimat dasar dari as-sama. As-sama. Makanya itu tidak salah kalau dikatakan ya, Allahu fis-sama. Fis-sama, ya kan Nabi bertanya ya, aina Allah? Qalat fis-sama gitu ya, kata budak wanita, Allah fis-sama. Nah, dalam menterjemahkan fisama ya, ada dua terjemahan. Enggak ada yang ketiga. Kalau ada yang ketiga ini batil salah. Yang pertama as-sama kita maknai sumu. Ketinggian. Berarti aina Allah? Qalat fisama. Ya, Allah berada di atas ketinggian. Di atas ketinggian. Nah, yang kedua as-sama itu sama yang kita tahu sekarang itu langit. Jangan diterjemahkan Allah ada di langit. Karena kalau antum terjemahkan ini Allah ada di langit, berarti antum memaknai huruf fi di situ. Allahu fis sama, fi-nya itu maknanya dzorfiyah. Berarti batil, Allah di dalam langit. Enggak ada. Di langit itu nabi dan malaikat. Dan kalau Allah di langit, berarti Allah diliputi oleh langit, oleh alam. Ya enggak? Sedangkan Allah lah yang meliputi seluruh alam ini. Dan makhluk enggak meliputi Allah, namun Allah yang meliputi mereka. Kalau Allah di langit, berarti Allah diliputi oleh langit. Kayak kita nih, Abu Aqila di musola. Berarti Abu Aqila diliputi ini oleh musola ini. Ngerti enggak? Nah, berarti kalau kita terjemahin yang kedua selain as-sumu ya, tadi Allah langit itu yang langit, kita terjemahkan sumu ini sama langit, maka fi-nya itu bukan zorfiyah tapi bimakna ala. Maknanya apa? Ala. Berarti Allah ala sama, di atas langit. Nah, itu tepat. Ya. Loh, memangnya boleh huruf fi diterjemahin ke ala? Boleh. Refleks, puyeng langsung dia tuh. Ya. Ya. Wala tamshi fil ardi maroha. Ini huruf fi bukan maknanya zarfiyah tapi maknanya ala. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan fil ardi. Bukan zarfiyah. Bukan di dalam bumi barang cacing, belatung dan barang tambang gitu kan. Tapi alal ardi. Di atas bumi, di atas muka bumi, maroha dalam keadaan sombong. Jangan kalian berjalan di atas muka bumi dalam keadaan belagu sombong. Nah, ini fi berarti maknanya ala. Amintum man fis sama. Ya, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit atau zat yang di atas ketinggian? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya. Tahi barakallahu fik. Sayangilah orang-orang makhluk yang ada di bumi, niscaya zat yang di atas langit itu akan menyayangi kalian. Nah, jelas ya? Ya, isim itu bisa dari dua. Yang pertama dari kata sumu, wahuwa al-ulu, ketinggian. Wakila minal wasmi, isim ada yang mengatakan itu berasal dari kata wasam. Apa itu wasam? Wahuwa al-alamatu, yaitu alamah, tanda. Ya, tanda. Kenapa kok bisa ada, apa namanya, kok al-alamah ini? Tanda isim. Li'anna kullama summiya, karena setiap yang dinamakan, ada zat yang diberi nama, faqad nuwiha bismihi wa wusima. Berarti dia dikenal dengan namanya dan ditandai dengan namanya. Ya. Paham enggak sini? Ngerti ya? Wa qauluhu Allahu bismillah. Nah, lafaz jalalah. Ini para ulama nih nanti berbeda pendapat nih. Apakah lafaz jalalah itu mustaq atau jamid? Mustaq atau jamid, ya. Taib. Qala al-Kisai, berkata al-Kisai, Ali bin Hamzah bin Abdullah Abul Hasan Al-Asadi. Ya. Al-Kufi, salah seorang ulama nahwu yang ada dari kalangan Kufiyun. Ya. Diberi lakop dengan Al-Kisai. Ya. Kisai itu kan apa artinya kisah? Berasal dari kata kasa, kain. Karena ada kisah dia pakai kain ketika dia ihram dengan kain tadi. Ya. Pakai ihram dengan kain tadi, akhirnya namanya Al-Kisai gitu. Ya. Namanya Al-Kisai. Ada ulama kayak begitu ya. Nah. Ada ulama yang namanya Masruq. Masruq itu kan isim maf'ul. Apa artinya? Tertimpe. Ya, itu ya. Ditimpe atau timpe? Diambil, dicolong, diculik gitu. Kenapa dinamakan Masruq? Karena dulu waktu kecil pernah diculik. Nah. Ada ulama namanya Ad-Dhaif. Oh, berarti dia ini dong, ya. Perawi yang dijarah dong. Bukan. Dia dulu badannya lemes. Ah, akhirnya Dhaif. Ada ulama namanya Ad-Dhal. Oh, berarti dia sesat dong. Enggak, dia dulu pernah tersesat di jalan gitu. Ya. Nah, itu hati-hati, jangan antum ponis dijarah, oh ini adol ini, berarti ini sesat ini mubtadi. Enggak, dia dulu ini ulama al-sunnah imam gitu kan, ad-dhaif, ini perawi yang sikoh. Kok gitu? Iya, kenapa? Karena ya badannya lemes gitu. Nah, Al-Kisai gini kisahnya, karena dia pakai kain kasa ketika berihram, nah, akhirnya jadi Kisai. Ya, taib. Dia, beliau itu minan nuhat, ya. Beliau nahwi, seorang ahli nahwu wal muqri, ahli qiraat. Ya. Ini disebutkan biografinya oleh Adz-Dzahabi di Asyar, Syiar Alamat Nubala. Qala al-Kisai wal Farra. Ya, al-Farra namanya Yahya bin Ziyad bin Abdullah. Kunyahnya Abu Zakaria. Ya, sama dari kalangan Kufiyun. Dia ini teman sejawatnya Al-Kisai, ya, makanya dua-duanya itu jadi ahli nahu. Ya, bahkan Al-Farra ini julukannya apa? Enggak tanggung-tanggung, Amirul Mukminin fin Nahwi. Wah, itu. Amirul Mukminin fin Nahwi. Nah, itu. Kan ada ulama ya, Amirul Mukminin fil Jarh wa Ta'dil gitu kan. Kayak Yahya Ibnu Katsir. Amirul Mukminin fil Hadis. Misal apa? Imam Bukhari. Amirul Mukminin fin Nahwi. Siapa itu? Al-Farra. Ya. Qala Al-Kisai wal Farra'u mengenai tentang nama Allah, ya. Asluhu al-ilahu. Asalnya kok jadi Allah? Ilah. Ilah itu kan masdar ya. Yang maknanya isim maf'ul ma'luh. Ma'luh itu sinonimnya muradif dari ma'bud. Yang diibadahi. Maka ilah maknanya adalah zat yang diibadahi. Hadafu al-hamzata. Mereka para ulama menghadaf, menghapus hamzahnya. Kan ilah. Hamzahnya dihapus. Tersisa apa? Lah gitu ya. Tersisa lah. Ilahnya udah dihapus. I-nya itu udah dihapus hamzahnya. Wa adghamu lama fil lami. Dan mereka mengidgham lam dengan lam yang lainnya. Ya. Ilah. Kan hamzahnya tadi udah dihilangin. Ya. Taib. Lam diidgham dengan lam yang lain. Fasorota laman. Maka jadilah lamnya itu. Kedua lam tadi. Lah. Jadi satu lam aja. Musyaddadatan dengan ditasydid. Ya. Dengan ditasydid. Mufakhamatan. Dan dengan ditafkhim. Ya. Tafkhim apa makna tafkhim? Tebal. Allah. Ya. Bukan diterkik kok. Taib. Nah, berikutnya. Fadal baca. Ya udah antum. Bismillah. Qala rahimallah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu. As-sahihu annahu mushtaqun. Wa anna aslahu al-ilahu. Kama huwa qawlu sibawaihi wajumhuru ashabihi. Wajumhuri. Kan mudafun ilaih itu sibawaih. Ma'tufnya ke sibawaih. Wajumhuri ashabihi illa man syadza. Wahuwal jami'u lima'anil asma'il husna. Wassifatil ula. Walladzina qawlu bil ishtiqaqi. Innama aradu annahu dallun ala sifatin lahu ta'ala. Wahia al-ilahiyatu. Kasairi asma'ihil husna kal alimi wal qadiri was-sami'i was-sami'il basiri wa nahwi dzalika fa inna hadhihi al-asma'a mushtaqqatun min masadiriha bila raibin wa hiya qadimatun wa nahnu la na'ni bil istiqaqi illa annaha mulaqiyatun li masadiriha fil lafzi wal ma'na la annaha mutawalidatun minhu tawalludal far'i min aslihi wa tasmiyatun nuhati lil masdari wal mustaqqu minhu aslan wa far'an laisa ma'nahu anna ahadahuma mutawalidun minal akhari wa innama huwa bi'tibari anna ahadahuma yatadammanul akhara wa ziyadatan. Qala Abu Ja'far ibn Jaririn Allahu asluhu al-ilahu usqitatil hamzatu allati hiya fa'ul ismi faltafatil lamu allati hiya ainul ismi wallamu zaidatu wa hiya sakinatun fa udghimat fil ukhra fasarata fil lafzi laman wahidatan mushaddadatan. Naam. Qala al-allamah ibnul qayyim, ya. Al-alamah ini sigoh mubalaghah ya. Dari alim, artinya orang yang sangat alim. Ya. Yang sangat berilmu, Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim tadi siapa nama aslinya? Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Was sahih annahu mustaq. Nah, ini yang benar nama Allah itu bukan jamid. Jamid paham ya, yang enggak ada pecahannya. Ya, semisal kalimat kolam itu ada pecahannya enggak? Enggak ada. Tapi kalau kayak kitab itu ada pecahannya. Maktab itu ada pecahannya. Ya, kata bayak tubuh kitab, kitabatan. Fahuwa katibun wadaka maktubun uktub la taktub. Nah, maktab, maktabun, isi makan, tempat untuk menulis. Makanya namanya meja, gitu kan. Ya, masjid mustaq. Ya. Nah, yang jamit-jamit itu kayak tadi, kolam, apalagi? Hakibah, itu mustaq, apa jamit. Enggak ada pecahannya. Iya. Nah, yang sahih lafadz jalalah itu nama Allah adalah mustaq. Ada pecahannya berarti. Wa anna aslahu al-ilah, asalnya dari kalimat ilah. Kama huwa qawlu sibawaihi wa jumhurihi wa jumhuri ashabihi. Ya, sebagaimana ini perkataan sibawaih dan mayoritas murid-murid beliau, illa man syadda, kecuali yang syadda, yang menyelisihi sibawaih. Yang mengatakan di antara murid-murid beliau, oh enggak, dia adalah ya jamid. Taib. Wa huwa al-jami'u li ma'anil asma'il husna. Nah, nama Allah, kalimat Allah itu, itulah nama yang mengumpulkan seluruh makna-makna asma'ul husna. Terkumpul di satu nama Allah. Ya. Wa sifatil ula, dan mengumpulkan seluruh sifat-sifat Allah yang tinggi. Walladzina qalu bil istiqaq, dan mereka yang mengatakan nama Allah itu mustaq, pecahan, ya, dari kata ilah, innama aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala wa hiya al-ilahiyyatu. Ya, yang mereka inginkan adalah nama tersebut, nama Allah itu menunjukkan kepada sebuah sifat yang ada pada Allah, yaitu ilahiyah, sifat ilahiyah, yaitu sifat diibadahi. Kasairil asma'il husna, kasairi asma'ihi al-husna, seperti nama-namanya Allah, seluruh nama-nama Allah yang husna. Kal-alim, semisal nama Allah al-alim, al-qadir, as-sami' al-basir, wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Fa inna hadhil asma'a mushtaqqatun. Mushtaqqat, mushtaqqatun. Ya, nama-nama Allah ini mushtaqqah. Min masadiriha, dari masdar-masdarnya. Bila raibin, tanpa ada keraguan. Ya, kal-alim. Ya, itu dari kata ilman, alima ya'lamu, ilman fahuwa alimun, wadaka, ya, ma'lumun alim, ya, alim, siku mubalaghah, ya, wazan fa'il dari kalimat fa'il, artinya yang sangat-sangat berilmu, ya, wahiyya qadimatun, nah, ini udah berlalu ini, wa nahnu la na'ni bil istiqaq, dan kita tidak memaksudkan nama Allah ini bil istiqaq illa annaha mulaqiyatun limasadiriha fil lafdi wal ma'na, melainkan dia mulaqiyah, selalu dia itu berkaitan dengan masdarnya secara lafaz dan makna. La annaha mutawallidah, bukan karena dia berasal dari minhu, dari masdar. Tawalludal far'i min aslihi, yaitu seperti berasalnya fara, cabang dari asalnya, bukan demikian. Namun kita katakan ya karena ya dia itu memang selalu mulaqi, ya, selalu apa namanya berjumpa atau memang berkaitan terus dengan masdarnya secara lafaz dan makna. Wa tasmiyatun nuhati lil masdar wal mushtaqqi minhu aslan wa far'an laisa ma'nahu anna ahadahuma mutawallidun minal akhar wa innama huwa bi'tibari anna ahadahuma yatadammanu al akhara wa ziyadatan. Tabarakallahu fiik. Nah, dan penamaan para ulama alinahu terkait masdar dan mustaq darinya itu secara asal dan fara bukanlah maknanya demikian. Ya. Karena kalau kita maknanya demikian berarti nanti salah satunya mutawallid itu terlahir atau berasal dari yang lain. Nah, ini berdasarkan i'tibar, apa namanya, berdasarkan aspek tinjauan bahwa salah satunya itu mengandung makna yang lain dan ada ziyadah, tambahan. Kata Abu Ja'far ibn Jarir, ya, Abu Ja'far bin Jarir yang terkenal dengan apa? At-Tabari. Naam. Allahu asluhu ilah, al-ilah, ini asalnya. Wa usqitat al-hamzatu, hamzahnya itu digugurkan. Alati hiya fa'ul ism, yang dia adalah fa' isim, fa'nya, kayak fa' fi'il gitu kan, ini tapi fa' isim. Allah. Faltaqat al-lamu alati hiya ainul isim, ya, maka dia berjumpa dengan lam yang merupakan ain isim, bukan ain fi'il. Walamu az-zaidatu hiya sakinatun, lam zaidah itu sukun, ya. Faudgimat, maka diidgom, dilebur fil ukhra, dengan yang lain. Fasarata, jadilah fil lafdi laman wahidatan, jadi satu lam aja, Allah. Namun musyaddadatan, ya, namun musyaddadah, ditasdid. Nah, ya, faddal. Wa amma ta'wil. Bismillah, qala asy-syarih rahimakumullah ta'ala. Wa syaqa bi sanadihi anid. Hah? Wa qala wa amma ta'wilullahi fa innahu ala ma'na ma ruya lana an Abdullah bin Abbasin walladhi ya'allahu. Ya'allahu. Ya'allahu kullu shay'in wa ya'buduhu kullu khalqin. Fa'il itu dari ya'budu. Oh. Wa ya'buduhu kullu khalqin. Wa saqa bi sanadihi anidduhaki. Anidduhaki. Anidduhaki an Abdullah bin Abbasin qala Allahu dul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajma'ina. Fa in qala lana qa'ilun wa ma dalla ala annal uluhiyyata hiya al ibadatu wa anna al ilahu huwa wa anna wa anna al ilaha huwa al ma'budu wa anna lahu aslan fi fa'ili wa yaf. Itu tasrifnya fa'ila yaf'alu fi fa'ili wa yaf'ali. Fa'ila ya, okay. Masa ya ahli fa'ila yaf'alu artinya aliha ya'lahu. Itu fi fa'ila wa yaf fa yaf'ala wa yaf'alu wa yaf'alu kila la tamani'u bainal arabi fil hukmi wa dhakara terus wa dhakara baita rubati rubata rubata ibni al-ajjaji Allahu darrul ghaniyatil uddati sabbahna wastarja'na minna ta'alluhi minna ta'alluhi min ta'alluhi bukan minna oh min ta'alluhi nah yakni man ta'ab ta'ab min ta'abbudi min ta'abbudi wa talabiyallah talabiyallah talabiyallah bi ilmi bi amali bi amali wala saka anna ta'allahu anna ta'alluha ta'alluha wala saka anna ta'alluha at-tafa'ula at-tafa'ulu at-tafa'ulu min alihi tadi fa'ila ya'alu aliha oh min aliha ya'allahu ya'lahu ya'lahu wa qad ja'a minhu masdarun wa yadullu ala anna al-araba qad nataqat minhu nataqat minhu bi fa'ila yaf'alu bi ghairi ziyadatin wa dhalika ma haddatsana bihi sufyana ibnu sufyanu fa'il dari haddatsana sufyanu bani ibnu waqi'in waqi'in wasaqa sanada ila ibni Abbasin annahu qara'a wa yadaraka wa illa hataka qala ibadataka. Qala ibadataka wa yaqulu an innahu kana yu'badu wa la ya'budu. Wa saqa bi sanadin ukhra akhara an ibni Abbasin wa yadaraka wa ilahataka wa ilahataka wa ilahataka qala innama kana far'aunun fir'aunu innama kana fir'aunu yu'badu wa la ya'budu wa dakara mithlahu an mujahidin an mujahidin o an mujahidin tayyib Ya sejama aja nih. Dohak. Haknya tasdid. Ya. Anid dohak. Haknya tasdid. Bukan tertawa artinya ya? Bukan. Ya. Wa amma ta'wilu Allah. Ya. Fa innahu ala makna ma ruya lana inda Abdullah bin Abbas huwa alladhi ya'lahu kullu syai'in. Adapun ta'wil Allah ya ta'wil Allah kepada sebuah itu apa namanya makna ilah tadi yang diibadahi tadi. Ya ini berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kita dari Abdullah bin Abbas ya yaitu aliha ya'lahu ya'lahu kullu syai'in. Ini berasal dari kalimat ya'lahu kullu syai'in karena segala sesuatu ya'lahu beribadah kepadanya. Ya. Ya lahu segala sesuatu ya lahu itu apa sih ya buduhu wa ya buduhu kullu khalqin semua makhluk beribadah padanya wasaqa ini berdasarkan takwil itu kalimat Allah takwil ini kata Ibnu Abbas kenapa Allah dinamakan itu Allah Rabb dinamakan Allah karena berasal dari kalimat ya lahu kullu syai'in semua segala sesuatu beribadah kepadanya. Ya. Wasaqa dan beliau membawakan bisanadin dengan sanadnya bisanadi dengan sanad riwayat ini anidhaq dari dhaq dari Abdullah bin Abbas qala kata Ibnu Abbas Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'ina. Allah lah zat yang memiliki sifat uluhiyah diibadahi, ubudiyah sama atas segala makhluknya semuanya. Taib. Namun kata para ulama sanad ini dhaif. Karena kedhaifan Bisyr bin Umarah. Ya. Nah, pendapat yang benar Dhahhak lam yasma' an Ibnu Abbas. Dhahhak itu belum pernah mendengar hadis ini dari Ibnu Abbas. Allah alam. Fa in qala lana qa'ilun. Kalau ada orang yang mengatakan pada kita ya. Wa ma dalla ala annal uluhiyata hiyal ibadah. Wa annal ilaha wal ma'bud. Wa anna lahu aslan fi fa'ila yaf'alu. Kalau ada yang mengatakan pada kita ya. Apa yang menunjukkan bahwasanya uluhiyah itulah ibadah? Ya, apa yang menunjukkan bahwasanya ilah itulah maknanya ma'bud sinonimnya kan masdar dia beramal apa maknanya makna isim maf'ul ma'lu sinonimnya ma'bud coba tunjukkan pada kita lahu aslan dia memiliki ya Allah memiliki asal dari kata fa'ila yaf'alu aliha ya'lahu. Nah tapi cukup dulu sampai sini ya. Ngantuk saya. Sudah 1 jam. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Subhanallahi walhamdulillah. Alhamdulillah.